Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan fiqih. Sekarang al-wadi'ah, titipan. Nitip barang kepada seorang, itu namanya wadi'ah. Wadi'ah diambil dari kata wada'a, wada'a syai'a tarakahu. Meninggalkan sesuatu kan wada itu apa meninggalkan da tinggalkan kan da mayari buka kan? Tinggalkan apa yang melakukanmu wa sumiya syai' alladhi yada'ahu al-insanu inda ghairihi liyahfazahu lahu bil wadi'ah li'annahu yatrukuhu inda al-muwadda' sesuatu yang di simpan dititipkan seorang pada orang lain supaya dijaga itu disebut wadi'ah dikarenakan dia meninggalkan barang itu pada orang yang menerima titipan. Kemudian hukmuha hukumnya al-ida' wal istida' jaizani. Menitipkan dan meminta penitipan itu adalah boleh. Wa yastahabbu qabuluha liman ya'lamu min nafsihi al-qudrata 'ala hifdhiha. Dan dianjurkan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya itu mampu untuk menjaganya, dianjurkan untuk menerima penitipan barang orang tersebut. Wa yajibu 'ala muwaddi' atau muwadda an yahfazaha fi hirzin misliha, dan wajib atas orang yang dititipi untuk menyimpannya di tempat yang semestinya. Tergantung itu kan, orang nitipi emas taruhnya di lemari, nitipi kambing jadi kandang, masa di kamar gitu kan. Nitip motor taruh di garasi, bukan di lemari. Jadi maksudnya menyimpan barang sesuai dengan kewajaran itu kan. Kemudian al-wadi'atu amanatun. Wadi'ah itu adalah amanah pada orang yang dititipi, ya, wajib dikembalikan saat pemiliknya meminta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Dan bila sebagian kalian merasa aman terhadap sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang diamanati untuk menunaikan amanahnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Rabbnya. Di sini perintah untuk menunaikan amanah diberikan kepada pemiliknya. Juga Rasul mengatakan, adil amanata ila mani tamanaka. Tunaikan amanah kepada orang yang mengamanahkan kepada diri kamu. Kemudian bagaimana kalau barang titipan itu hilang atau rusak? Apakah orang yang dititipi itu wajib mengganti atau tidak? Di sini la yudhammanu al-muwadda illa bitaqsir awil jinayah minhu 'alal wadi'ah. Orang yang dititipi tidak dibebani untuk memikul ganti rugi, ya, kecuali kalau dia taksir, teledor, kan, naro motor bukannya di garasi, malah taruh di pinggir jalan, akhirnya kesenggol motor orang atau mobil orang, atau karena jinayah, tindakan dari dia sendiri terhadap barang tersebut. Umpamanya dititipin sesuatu malah dilemparin, itu kan dia yang berbuat untuk merusaknya. Jadi intinya orang yang dititipi tidak memikul, tidak wajib untuk mengganti bila terjadi kerusakan atau kehilangan, kecuali kalau dia teledor. Dalam hadis Hasan riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasul mengatakan la dhaman 'ala mu'tamanin. Tidak ada kewajiban untuk memikul terhadap orang yang diberi amanah. Kemudian ketika apa? Ketika terjadi perselisihan di sini, wa idza da'a al-muwadda talafa al-wadi'ah duna ta'adin minhu fa innahu yuqbalu qawluhu ma'a yaminihi. Bila orang yang dititipi mengklaim bahwa barang yang dititipi itu rusak atau lenyap, maka ucapannya itu tanpa ada ta'adi dari dia, tanpa ada apa? Sikap aniaya atau keteledoran dari dia, maka ucapannya diterima bersama sumpahnya. Kenapa? Karena dia kan orang diamanati. Berarti kan kita percaya ketika naruh di dia. Maka kalau memang tidak nampak teledor dari dia, ketika dia mengatakan, kita harus percaya. Kalau tidak percaya, kenapa naruh dari awal? Kalau tidak percaya terhadap ucapannya bersama sumpahnya, kenapa kita menitipkan kepada dia? Itu. Jadi diterima ucapannya bila disertai sumpah, bila memang tidak nampak apa jelas ta'adinya. Ibnu Munzir mengatakan, ajma'a kullu man nahfazu anhu annal muwadda' iza ahrazaha thumma zakara annaha da'at annal qawla qawluhu. Semua orang yang kami kenal bersepakat bahwa orang yang dititipi bila menyimpan barang pada tempat yang semestinya, terus dia menyebutkan bahwa barang itu hilang, maka apa? Maka yang dipegang adalah ucapan dia. Itu kesepakatan. Itu kalau barangnya apa? Hilang atau lenyap. Sekarang iddi'a sariqatil wadi'ah. Si orang yang dititipi ini mengklaim bahwa barang yang dititipi itu dicuri. Di sini, man idda'a annahu hafidha al-wadi'ah ma'amalihi fasuriqat duna malihi kana dominan laha. Orang siapa yang mengklaim bahwa dia menyimpan barang titipan bersama barangnya, barang miliknya, umpamanya dititipi uang, umpamanya kan 1 juta. Terus dia taruh bersama uang dia di lemari. Terus dia mengklaim bahwa uang titipan itu apa? Dicuri. Tapi hartanya utuh. Uang dia enggak diambil. Yang diambil, yang dia klaim diambil itu, atau diklaim dicuri adalah barang yang dititipkan tersebut. Maka dia harus mengganti. Karena masa mencuri apa? Milih-milih itu kan. Berarti ada qarinah orang ini apa tidak? Tidak jujur, tidak jujur gitu kan. Kan itu kan qarinahnya. Di mana di sini Umar bin Khattab telah membebani Anas bin Malik untuk mengganti rugi wadi'ah yang dititipin padanya, terus ia mengklaim bahwa barang tersebut hilang, tapi hartanya Anas, harta Anas masih utuh. Umar apa? Menyuruh Anas untuk mengganti titipan orang tersebut. Di sini walaupun sahabat kan semua adil kan, tapi hukum Allah apa? Kan tidak, istilahnya dalam Anas bin Malik orang yang apa yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan orang adil. Ya istilahnya menurut pandangan kita tidak mungkin kan mencuri itu kan. Tapi di sini Umar tidak melihat kepada itu. Tapi melihat kepada hukum itu kan. Hukum kalau orang dititipin terus menyimpan barang titipan bersama hartanya, terus mengklaim bahwa yang barang titipan dicuri tapi barang dia masih utuh, maka secara hukum harus mengganti. Di sini Umar menyuruh Anas untuk mengganti, tidak mengatakan, "Oh, ini orang jujur." Tapi secara hukum ya, secara hukum dunia harus ditetapkan seperti itu. Kemudian man mata wa indahu wadi'atun li ghairihi. Orang mati sedangkan padanya ada titipan barang orang. Di sini man mata wa sabata anna indahu wadi'ah li ghairihi walam tujad fahiya dainun alaihi tuqda min tarikatihi. Orang siapa mati sedangkan pada dirinya itu ada barang titipan orang. Tapi pas mati itu barang yang dititipin tidak ada. Tidak ada. Maka di sini apa? Itu menjadi hutang yang wajib dibayar dari harta warisannya, peninggalannya. Iya, jadi harta dari harta sebelum bagi waris, harta si mayit itu harus apa? Keluarkan hutangnya dulu karena dianggap sebagai hutang. Wa idza wujidat kitabatun bi khattihi wa fiha iqrarun biwadi'atin ma fa innahu yu'khadhu biha wa yu'tamadu 'alayha fa innal kitabata tu'tabaru kal iqrar sawa'un sawa'an bisawa'in mata urifa khattuhu. Bila ditemukan tulisan surat dengan tulisan asli tangan si mayit yang di dalam surat itu ada pengakuan bahwa dia menerima penitipan barang orang, maka surat itu menjadi acuan. Menjadi acuan dan apa berarti dia emang punya apa? Punya titipan barang milik orang. Kenapa? Karena tulisan itu dianggap sebagai bentuk pengakuan. Sama saja. Sama saja. Bila apa? Khatnya, tulisannya apa? Diketahui tulisan dia. Makanya pentingnya apa? Tulisan asli itu gitu. Kan tulisan orang dengan yang lain beda kan? Tapi kalau umpamanya ketikan ya. Terus apalagi tidak ada tanda tangan ya. Itu kan semua orang bisa ya. Seperti itu. Makanya di sini ada umumnya ini ada pengakuannya surat tertulis tapi apa ketikan. Terus enggak ada apa tanda tangannya, tidak ada capnya, itu tidak bisa di. Tapi kalau tulisan tangannya, walaupun tidak ada tanda tangan, karena sudah apa? Sudah diketahui tulisan dia seperti itu. Jadi harus cari tahu keluarganya tulisan siapa. Iya, seperti itu. Jadi, seperti itu. Jadi orang yang meninggal dunia, pada dirinya ada titipan barang orang, terus barang itu tidak ditemukan, maka dianggap hutang yang wajib dibayar dari peninggalan hartanya. Kalau ada pengakuan tertulis dari dia dengan khot dia, tulisan dia, bahwa pada dirinya ada wadiah, maka pengakuan tulisan dianggap sebagai pengakuan dan wajib ditunaikan wadiah tersebut. Kalau ada, dibalikin. Kalau tidak ada, berarti diganti dari harta peninggalannya. Berarti gak sih, kok? Iya. Tapi kepercayaan kan mahal juga. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.